tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعذني الله وإياكم من النار. إخواتي في الله أعذني وأعزكم الله جميعا والحمد لله. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, demikian pula di majelis yang mulia ini, dalam rangka kegiatan rutin kita mengadakan majalisul ilm, majelis-majelis ilmu yang setiap hari di adakan secara rutin di tempat kita ini, yakni ta'lim bainal maghrib wal isya, yang dibahas di dalamnya kajian-kajian ilmiah, kajian-kajian ilmu yang tentunya ini merupakan fursah, kesempatan bagi kita untuk kita bisa mengikuti kajian tersebut dan mengambil faedah-faedah yang disampaikan oleh ustadzah kita di dalam kajian-kajian tersebut. Karena ini merupakan kesempatan yang sangat berharga, yang tidak sepantasnya bagi seorang muslim, terutama seorang sunni salafi, untuk menyia-nyiakan kesempatan ini, kesempatan untuk bertolabul ilm. Oleh karena itu, selama kita masih memiliki waktu, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa mendatangi majelisul ilm, duduk menimba ilmu di majelis ilmu, tentunya merupakan aib apabila kita tertinggal darinya. Baik, pada kesempatan di malam hari ini, seperti biasa kita akan kembali melanjutkan kajian kita membaca Syarhul Manzumatil Ha'iyah, Syarah Manzumah Al-Ha'iyah fi Dzikri Aqidati Ahli Sunnah Wal Jamaah li Abi Bakrin Ibni Abi Daud rahimahullah, dan disyarah oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita masih membahas terkait permasalahan al-iman bil qada wal qadar, keimanan terhadap al qada wal qadar, tentang permasalahan takdir. Dan permasalahan ini memang permasalahan yang dibahas lumayan panjang pembahasannya, karena di sana banyak masail-masail dan cabang-cabangnya. Nah, sehingga bab ini, bab al-qadha wal-qadar, ya, itu dibahas secara panjang oleh Syekh di sini. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas permasalahan yang keenam yang disebutkan oleh Syarih Hafizahullah Ta'ala, yaitu terkait dengan perkara-perkara yang menjadi kelaziman mazhab Jabariyah wal-Qadariyah. Al-umur allati tatarattabu ala madhhabil jabriyah wal qadariyah. Apa konsekuensi dari seorang itu bermadhab dengan madhab al-jabariyah wal-qadariyah? Yang pertama yang disebutkan oleh beliau adalah yalzimu ala madhab al-qadariyah itbatu khalitina ma'allah. Kelaziman, ya, konsekuensi daripada madhab al-qadariyah, maka mereka telah menetapkan adanya pencipta-pencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kelaziman yang pertama. Wa hadza syirkun fi ar-rububiyah, dan ini adalah syirik di dalam perkara rububiyah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau di dalam asar disebutkan al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah adalah majusinya umat ini. Karena mereka meyakini bahwasannya hamba, setiap hamba masing-masingnya bisa menciptakan perbuatannya sendiri. Tidak ada kaitannya dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dari kelaziman madhab al-jabariyah wal-qadariyah, yalzimu ala madhabil jabariyah wasfullahi bidhulmi. Kelaziman konsekuensi daripada madhab al-jabariyah berarti mereka mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan kezaliman. Wa annahu yu'adzibul ibada ala syai'in lam yaf'aluh. Dan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mengazab hamba-hambanya terhadap sesuatu yang mereka tidak lakukan. Nah, maka mereka telah menetapkan sifat yang tidak layak, yang tidak pantas untuk disematkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu sifat zulm, sifat zalim. Dan tentunya ini adalah mazhab yang batil. Bahkan bisa menyebabkan pelakunya menjadi menyeret pelakunya atau seorang yang meyakininya terjatuh ke dalam kekufuran wal'iyazubillah. Dan yang ketiga, kelaziman dari mazhab al-jabariyah adalah ta'tilul asbab, yaitu mereka meniadakan sebab. Ini mazhab al-jabariyah. Karena mereka meyakini bahwasannya seluruh perbuatan hamba itu semuanya dipaksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga hamba tidak bisa melakukan sebab. Ketika dia melakukan sesuatu, maka apa yang dia lakukan itu adalah paksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa an yuqal, dengan dikatakan mereka mengatakan madama innahu qada'un wa qadarun fa ana ajlisu wal muqaddaru sayakun. Dan mereka mengatakan bahwasanya selama sesuatu itu telah ditetapkan, telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala takdirnya, maka saya akan duduk, ya, akan duduk-duduk saja. Dan segala sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka akan terjadi. Nah, jadi meniadakan sebab. Kemudian yang keempat, yang merupakan konsekuensi daripada madhab al-qadariyah adalah asyirku fir rububiyah. Nah, syirik dalam perkara rububiyah. Bagaimana yang telah disebutkan pada poin yang pertama tadi. Kemudian yang kelima, konsekuensi daripada mazhab al-qadariyah, dan yang kelima ini sangat berbahaya, kata beliau, wa huwa ta'jizullahi jalla wa'ala. Yaitu menganggap bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala itu lemah. Wa annahu yakunu fi mulkihi ma la yuridu wa la yasha. Dan bahwasannya ada sesuatu di dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah dan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan ini apa? Berarti konsekuensinya mereka menganggap Allah subhanahu wa ta'ala itu lemah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan hambanya bermaksiat, tapi hambanya bermaksiat. dan maksiat hamba tersebut itu bukan takdir dari Allah. Ini menurut mazhab Al-Qadariyah. Nah, berarti Allah Subhanahu wa taala menurut mereka lemah. Nah. Fa kila madhhabaini batilun wa yalzimu alaihi mahadhir kabirah. Dan kedua mazhab tersebut, baik Al-Qadariyah maupun Jabriyah, dua-duanya adalah mazhab yang batil, yang mana melazimkan kepada mazhab tersebut kerusakan-kerusakan yang sangat besar. Wa amma mazhabu ahli sunnati wal jamaah fahuwal wasat. Adapun mazhab ahli sunnah wal jamaah, maka ini merupakan mazhab yang pertengahan, al-wasat. Wa huwal adlu fi kulli syai, yaitu adil, pertengahan di dalam segala sesuatu. Wa ahlu sunnati wal jamaah daiman wasatun. Walihada yaqulun hadihil ummatu wasatun bainal umam. Dan ahlu sunnah wal jamaah itu senantiasa berada di dalam posisi pertengahan. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. La ifrat wa la tafrit. Ini mazhab ahlu sunnah wal jamaah. Oleh karena itu, para ulama mengatakan hadhil ummatu wasatun bainal umam. Umat ini, yaitu umat Islam, itu adalah umat yang pertengahan di antara umat-umat yang ada. Wa ahlu sunnah dan ahlu sunnah wal jamaah wasatun bainal firatid dhalati fi hadha wa fi ghairi. Sementara ahlu sunnah wal jamaah merupakan ya kelompok yang pertengahan antara kelompok-kelompok sesat yang ada. Jadi posisinya pertengahan. Ya. Fahum yuthbituna Allah af'alahu wa iradatahu wa masyiatahu wa qada'ahu wa qadarah. Maka mereka, ahlu sunnah, menetapkan bahwasannya menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala perbuatan-perbuatannya dan kehendaknya serta keinginannya. Demikian pula ahlu sunnah wal jamaah, mereka menetapkan ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Mazhab ahlu sunnah. Nah, berada di pertengahan. Demikian pula di dalam permasalahan iman, ahlu sunnah wal jamaah mereka bermazhab pertengahan antara khawarij, demikian pula antara irja, murji'ah. Pertengahan antara khawarij dan murji'ah. Dalam permasalahan takdir, pertengahan antara qadariyah wal jabariyah. Wa yuthbituna lil ibadi a'malahum wa masyiatahum wa iradatahum. Dan mereka menetapkan bagi hamba amalan-amalan mereka dan kehendak mereka serta keinginan mereka. Tamasyyan ma'a kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjalan bersama kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yanfunal qada'a al-qadar kama taqulul mu'tazilah. Sehingga mereka tidak menafikan al-qada' wal-qadar sebagaimana yang dikatakan oleh firqah mu'tazilah. Nah, jadi al-qadariyah wal-jabariyah sebenarnya ini masih berada pada lingkupan mazhab Mu'tazilah sebenarnya ya. Karena orang-orangnya, tokoh-tokohnya adalah tokoh-tokoh Mu'tazilah semuanya. Wala yaghluna fi itsbatil qada'i wal qadar. Demikian pula ahlu sunnah, mereka tidak gulu di dalam menetapkan al-qada' wal qadar. Wa yaslubunal ibada masyiatahum wa iradatahum. Dan mereka tidak menafikan bagi hamba kehendak dan keinginan mereka. Kama taqulul jabariyah, sebagaimana yang dikatakan oleh al-jabariyah. Wa huna mas'alatun. Kemudian kata Syekh di sini, dan di sini ada satu permasalahan. Wa hiya halil ladzina yanfunal qada' wal qadar yuhkamu 'alaihim bil kufri. Apakah seorang yang menafikan al-qada' wal qadar mereka dihukumi dengan kekufuran? Apakah mereka dihukumi sebagai kafir? Maka kata beliau, al-jawab, jawabannya, al-ulama fassalu fi dzalika. Maka ulama mentafsil dalam permasalahan ini, ya, merinci di dalam permasalahan ini. Apakah seorang yang menafikan, menolak takdir mereka adalah kafir? Nah, faqalu, maka kata para ulama, mereka merinci yang pertama, man ankara martabatal ula. Barang siapa yang mengingkari martabah yang pertama. Masih ingat apa martabah yang pertama dari al-iman bil qada wal qadar? Ibrahim. Maratibu al-qada wal qadar yang pertama apa? Ya apa? Istilahnya apa? Al apa? Apa? Royan. Apa yang pertama? Nah, Yayan. Apa? Nah, apa yang pertama? Itu yang kedua. Alkitabah yang kedua. Yang pertama. Al. Nah, gak ada yang ingat. Maratibu al-qada wal-qadar. Ja'far. Apa? Al-ilmu. Ahsan. Barakallahu fiik. Ilmu. Al-ilmu wal kitabah wal masyi'ah wal khalq. Ingat empat istilah ini. Ya. Maratibul qada, maratibul qada wal qadar. Tingkatan beriman kepada al-qada wal qadar. Yang pertama ilmu, yang kedua kitabah, yang ketiga masyi'ah, yang keempat al khalq. Dan masing-masingnya telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lewat. Man ankara al-martabatul ula. Barang siapa yang mengingkari tingkatan yang pertama, wahia al-ilmu, yaitu ilmu. Nah, waqala, dan mengatakan, innallaha la ya'lamul asya qabla wujudiha. Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui sesuatu sebelum terjadinya. Nah, barang siapa yang menafikan ini, yang meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui sesuatu kecuali sesuatu itu telah terjadi. Berarti menafikan ilmu Allah. Wa innama ya'lamuha idza wujidat fahas. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala hanya mengetahui sesuatu ketika sesuatu tersebut terjadi atau sesuatu tersebut telah ada. Nah, ini adalah akidahnya al-Qadariyah. Man qala bihadza kafara. Barang siapa yang mengatakan perkataan ini atau meyakini ini, maka dia telah kafir. Li'annahu nafa ilmallah jalla wa ala, karena dia telah menafikan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, menafikan ilmu Allah berarti dia kafir. Nah, kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya, berarti ilmu Allah subhanahu wa ta'ala tidak meliputi segala sesuatu. Sementara kita meyakini, ya, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ilmunya mencakup meliputi segala sesuatu, baik sesuatu yang telah terjadi ataupun yang akan terjadi. Allah subhanahu wa ta'ala tahu baik ilmu secara global maupun ilmu secara terperinci. Tahu. Nah, lakin yaqulun, akan tetapi para ulama mereka mengatakan, innal ladina yaquluna binafil ilmi inqaradu. Sesungguhnya orang-orang yang menafikan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala mereka telah hilang. Artinya orang-orang yang bermazhab dengan mazhab seperti ini, ya, yang meyakini dengan keyakinan ini, mereka telah punah, ya, inqaradu, telah hilang. Ya, ini di masa-masa sekarang itu sangat sedikit atau tidak ada. Nah, kama dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam Aqidah Al-Wasithiyah. Nah, yang kedua, amma baqiyatu al-mu'tazilah fa yuthbituna 'ilma Allahi jalla wa ala al-azali. Adapun mu'tazilah, ya, mu'tazilah, mereka menetapkan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang azal, yang telah lalu. Walakin yanfuna al-qadar, akan tetapi mereka menafikan takdir. Ini mu'tazilah, mu'tazilah qadariyah. Fahum ahlud dolal, maka mereka adalah orang yang sesat. Nah, orang yang sesat. wala yasiluna ila haddil kufri, dan mereka tidak sampai kepada tingkatan kekufuran. Li'annahum asbatu ilmallahi jalla wa'ala, karena mereka menetapkan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, wa asbatul kitabata fil lawhil mahfum, dan mereka menetapkan catatan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam lawhul mahfum. Wa innama nafawna masyiata wal iradah, hanya saja mereka menafikan masyiah dan iradah. Nah, ini. Jadi mereka menetapkan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tahu terhadap segala sesuatu. Tapi perbuatan hamba itu bukanlah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pada hakikatnya akidah ini akidah yang sulit. Yaitu bertentangan. Sulit difahami. Bagaimana mereka menetapkan ilmu Allah sementara mereka meyakini bahwasanya perbuatan hamba itu kehendak hamba tersebut sendiri. Nah, sebagaimana keumuman mazhab Al-Qadariyah. Yani asbatu ilma wal kitabah wa ghalu fi af'alil ibad. Yaitu mereka menetapkan ilmu dan catatan takdir, wa ghalu fi af'alil ibad, dan mereka ghulu di dalam menetapkan af'alul ibad, perbuatan hamba. Mazhab Qadariyah. Waqalu, dan mereka mengatakan innaha taqa'u bi ghairi iradatillahi wa masyiatihi jalla wa ala. Sesungguhnya perbuatan hamba itu terjadi tanpa kehendak dan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha mawjudun wa mustamirrun fil mu'tazilah. Dan ini ada dan terus menerus ada di dalam mazhab Al-Mu'tazilah. Wa man akhadha mazhabahum min at-tawa'ifid dhalah, dan orang-orang yang mengambil mazhab mereka dari kelompok-kelompok yang sesat. Nah, jadi dirinci. Apabila menafikan ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafir. Dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak tahu terhadap segala sesuatu. Maka dia kafir. Tapi kalau dia menetapkan ilmu bagi Allah, tapi dia gulung di dalam menetapkan masyiah wal iradah, kehendak dan keinginan hamba, maka dia sesat, tidak sampai tingkatan kekufuran. Fahadihi niqatun mukhtasarah fi hadzal babil azim. Maka ini adalah poin yang ringkas di dalam bab yang agung ini. Walakin hasbul muslimi an ya'rifa hadhil mabadi'a wa yatawaqqafa 'indaha. Akan tetapi cukup bagi seorang muslim untuk dia mengetahui poin-poin ini dan dia berhenti padanya. Ya, yakni cukup dia mempelajari poin-poin yang dijelaskan atau disebutkan oleh para ulama berdasarkan dalil dari Alkitab wa Sunnah. Wa la yatawaghal fil bahthi fil qada' wal qadar. Dan janganlah dia hulu berlebih-lebihan di dalam membahas al-qada' wal qadar. Wa la yaftaha 'ala nafsihi bab at-tasa'ulat. Dan janganlah dia membuka terhadap dirinya pintu-pintu pertanyaan. Ya, pintu-pintu pertanyaan. Fa innahu lan yasila ila natijah. Karena sesungguhnya dia tidak akan sampai kepada hasilnya. Nah, jadi cukup kita bahas apa yang telah dibimbingkan di dalam Alkitab, Sunnah, dan penjelasan para ulama ahlu sunnah. Cukup. Jangan kita berlebih-lebihan membahas takdir ya, dengan membuka pintu-pintu pertanyaan. Ya, kaifa, kaifa, limaza, limaza. Ya, bagaimana ini? Kenapa seperti ini? Jangan. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan surga? Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan neraka misalnya? Kenapa ada muslim, ada kafir? Kok gak muslim semua? Nah, jangan. Jangan sampai ada pertanyaan seperti itu. Ya. Kita hanya wajib meyakini bahwasanya segala perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah penuh hikmah. Segala ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada yang sia-sia. Itu yang harus kita yakini. Dan kita meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan dan menentukan segala sesuatu dengan takdirnya. dan kita diperintahkan ya untuk mengikuti bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Cukup ya, bagi seorang yang beriman dia masuk surga, bagi seorang yang kafir dia masuk neraka. Itu yang kita yakini. Nah, jangan berlebihan. Li'anna al-qada wal qadar sirrullahi jalla wa ala fi khalqihi, karena al-qada wal qadar itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya. Nah, permasalahan gaib. Sebagaimana permasalahan ajal, kita tidak tahu. Ya, kapan ajal manusia itu datang? Tidak ada satupun makhluk yang mengetahuinya. Nah, fala yumkinu an tasila ila natijati minat tasaulat, sehingga tidak mungkin untuk kita sampai kepada hasil dengan melemparkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, fa'alaika an tatamasya ma'a madlulil kitab wa sunnah fatusbit al-qada' al-qadar wa ta'rif adillatahu wa ta'rif hukma man ankarah. Maka cukup bagimu untuk engkau berjalan dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Kitab wa Sunnah, sehingga engkau menetapkan al-qada' wal-qadar dan engkau mengetahui dalil-dalilnya. Dan engkau mengetahui hukum orang-orang yang mengingkarinya. Cukup. Wa baqiyat mas'alatun ukhra dzakaraha ahlul ilmi, dan ada satu permasalahan lagi, permasalahan yang lainnya yang disebutkan oleh ahlul ilmi, para ulama, yaitu mas'alatu al-ihtijaji bil qadar, berhujjah dengan takdir. Ini apa hukumnya? Ya, berhujjah dengan takdir. Kenapa para ulama membahas ini? Wadzalika anna Musa lama laqiya abal bashariyah Adam alaihissalam lamahu. Ya, karena di sana ada suatu hadis yang menyebutkan bahwasannya Nabi Musa suatu ketika bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Dan di sini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Disebutkan bahwasanya ketika Nabi Musa bertemu dengan Nabi Adam, ya wallahu alam, di mana bertemunya, apakah di dunia atau di akhirat, tidak disebutkan. Tapi sebagian para ulama, ya, mereka menyebutkan bahwasanya terjadinya pertemuan antara Musa dan Adam itu di dunia. Nah, namun tidak diketahui di mana. Al-muhim, kita hanya wajib meyakini berita dari Rasulullah SAW di dalam hadis ini. Karena hadis ini hadis yang sahih. Ya, walaupun bertentangan dengan akal kita, maka tidak boleh untuk kita menolaknya. Karena ini adalah alamat keimanan seorang hamba. Maka disebutkan ketika Nabi Adam bertemu dengan Nabi Musa. Qala lahu, Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Adam, lima akhrajtana wa nafsaka minal jannah. Kata Nabi Musa kepada Nabi Adam, kenapa engkau mengeluarkan kami dan dirimu dari surga? Nah, ya, di lafaz yang lain disebutkan, ya Adam, wai Adam, anta abuna, engkau ini adalah orang tua kami. Lima akhrajtana wa nafsaka minal jannah, kenapa engkau mengeluarkan kami dan dirimu sendiri dari surga? Dalam lafaz lain disebutkan khaibatana wa akhrajtana minal jannah. Engkau telah merugikan kami dan mengeluarkan kami dari surga. Nah, jadi Nabi Musa seolah-olah protes kepada Nabi Adam, ya, berhujah. Nah, faqala, kemudian Nabi Adam alaihissalam beliau mengatakan, ya Musa, wahai Musa, anta kalimullah. Engkau adalah kalimullah. Ya, ini seorang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu laqab Nabi Musa alaihissalam adalah kalimullah. Nah, yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Anta kalimullah. Engkau ini adalah kalimullah. Bika wajadta hadza maktuban alayya fil lauhil mahfuz. Berapa banyak engkau dapatkan tentang perkara ini telah tertulis atasku di dalam lauhul mahfuz. Di dalam lafaz yang lain, Nabi Adam mengatakan, atalumuni ala syai'in atau ala amrin Qad katabahu Allahu qabla an yakhluqani. Wahai Musa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihmu sebagai kalimnya, orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa engkau mencelaku terhadap sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah menuliskannya, telah menetapkannya untukku sebelum dia menciptakanku? Nah, maka di sini Nabi Adam alaihissalam berhujah dan takdir. Nah, faqala Musa ma ma'nahu? Maka Nabi Musa mengatakan yang maknanya, innallaha qad kataba dzalika 'alaiha 'alaika fil lauhil mahfuz. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan yang demikian bagimu di dalam lauhul mahfuz. Nah, maka di dalam hadis ini terdapat syubhat bagi orang-orang Jabariyah. Fal Jabariyah akhadhu hadza. Maka orang-orang Jabariyah mereka mengambil ataupun mencomot hadis ini untuk membenarkan mazhab mereka yang batil. Nah, kata mereka bahwa qalu hadza dalilun lil Jabariyah anna Adama hajja Musa bi anna ma hasala minhu laisa bi ikhtiyari. Kata orang-orang Jabariyah, mereka mengatakan ini dalil bagi mazhab Jabariyah bahwasannya Nabi Adam berhujah kepada Nabi Musa bahwasannya apa yang terjadi darinya, itu apa yang terjadi pada Nabi Adam alaihissalam, laisa bikhtiyari, bukan karena keinginan Nabi Adam. Wa innama huwa fi'lullahi jalla wa ala, kata mereka, hanya saja itu merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini Nabi Adam berhujah dengan takdir, kata mereka. Ya, berarti boleh untuk kita berhujah dengan takdir terhadap perbuatan kita, terhadap perbuatan maksiat, kata mereka. Walakinnahum lam yafhamu al-hadis, akan tetapi mereka tidak memahami hadis ini, kata Syekh. Fa Musa lam yalum Adama 'alal qada'i wal qadar. Maka Nabi Musa di sini beliau tidak mencela Nabi Adam karena qada' wal qadar, tidak. Nah, Nabi Musa di sini tidak mengatakan, ya Adam, lima aznabta, kenapa engkau melakukan dosa? Tidak seperti itu Nabi Musa. Ya. Wa inna malamahu ala ikhrajihi minal jannah. Hanya saja Nabi Musa di sini beliau berhujah, ya, memprotes dalam tanda kutip, ya, tentunya dalam tanda kutip, beliau berhujah, menghujah Nabi Adam karena permasalahan telah mengeluarkan manusia dari surga. Jadi ini yang seolah-olah Nabi Musa protes kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, faqala, maka beliau mengatakan, lima akhrajtana wa nafsaka minal jannah, kenapa engkau mengeluarkan kami dan dirimu sendiri dari surga? Fahtaja alaihi Adamu bil qada' wal qadar. Maka Nabi Adam pun di sini berhujah dengan al qada' wal qadar. Dan di akhir hadis Rasulullah SAW menyebutkan, fahajja Adamu Musa, fahajja Adamu Musa, fahajja Adamu Musa. Maka Nabi Adam telah mengalahkan hujah Nabi Musa, dan beliau mengulangi kalimat ini 3 kali. Jadi, hujah Nabi Adam di sini benar, dan mengalahkan hujah Nabi Musa. Wal ihtijaju bil qada'i wal qadar alal masa'ib jaiz. Dan berhujah dengan al-qada wal qadar terhadap musibah ini boleh. Jadi di sini Nabi Adam beliau bukan berhujah terhadap perbuatan maksiat atau perbuatan dosa, tapi beliau berhujah terhadap musibah yang menimpa beliau. Karena keluarnya Nabi Adam dari surga itu merupakan musibah bagi manusia yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Nabi Adam alaihissalam telah bertaubat, dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan beliau menjadi manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga tidak ada alasan untuk berhujah dengan takdir untuk perbuatan dosa. Nah, sehingga di sini adalah babnya adalah berhujah terhadap musibah. Ini boleh. Adapun berhujah untuk maksiat, ini tidak boleh. Li'annahu yusahiluha 'alal insan. Karena yang seperti ini akan meringankan manusia, meringankan beban manusia. Fala yajza' wa la yaskhut wa la yaskhut, sehingga dia tidak mengeluh dan tidak marah. Fa Musa lam yas'alhu 'anil qada'i wal qadar, dan Nabi Musa di sini tidak bertanya kepada Nabi Adam tentang al-qadha wal-qadar. Lam yakul lima dapat darallahu alaika kaza. Nabi Musa tidak mengatakan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan bagimu seperti ini. Tidak. Wa innama qala, hanya saja beliau mengatakan lima akhrajtana, kenapa engkau mengeluarkan kami? Fasu'alu man sabun alal musibah allati tarattabat ala ma hasala min adama minal akli minal syajarah. Sehingga pertanyaan Nabi Musa itu dibangun di atas musibah yang merupakan akibat yang terjadi karena Nabi Adam alaihissalam telah memakan buah yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendekati pohon yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendekatinya. Jadi ini bukan berhujah dengan dosa. Baik, wallahu alam, mungkin adzan terlebih dahulu. Adzan. Sudah masuk? Belum. Baik. Wa Musa lam yalumhu ala dhambi. Dan Nabi Musa di sini tidak mencela Nabi Adam karena dosa. Lam yakullahu limada akalta minasyajarah. Nabi Musa tidak mengatakan kepada Nabi Adam, kenapa engkau makan pohon yang dilarang untuk memakannya? Tidak. Bukan menghujat Nabi Musa terhadap perbuatan dosa, bukan. Li'annahu taba min dalika fataballahu alaih. Karena Nabi Adam, beliau taubat dari perbuatannya dan Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya. Wata'ibu la yulamu ala ma hasala minhu ba'da taubah. Dan seorang yang bertaubat itu tidak dicela terhadap apa yang pernah terjadi, apa yang pernah dia lakukan setelah dia taubat. Jadi tidak boleh dicela. Wa innama lamahu 'alal ikhraji minal jannah. Hanya saja Nabi Musa mencela Nabi Adam, ya, mencela dalam tanda kutip, karena keluarnya beliau, dikeluarkannya beliau dari surga. Wa hadhi musibatun asabat Adama wa dzurriyyatahu. Dan ini musibah yang menimpa Nabi Adam dan anak keturunan beliau. Jadi ini tidak boleh seorang berhujah dengan takdir untuk perbuatan dosa. Nah, dan hadis ini tidak mendukung mazhab Jabariyah sama sekali. Nah, namun para ulama mereka menyebutkan seorang boleh berhujah terhadap perbuatan maksiat itu apabila dia telah bertaubat. Nah, misalnya seorang ya, dia pernah melakukan perbuatan maksiat. Kemudian dia taubat dengan taubat yang nasuah, sudah taubat. Ya, dan keadaannya sudah baik. Dan dia tidak melakukan dosa itu kembali. Kemudian ada orang yang mencela dia misalnya. Kenapa dulu engkau misalnya pernah melakukan ini, melakukan itu? Maka dia boleh berhujah dengan takdir. Boleh dia mengatakan ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh. Jadi takdir boleh dijadikan hujah untuk perbuatan maksiat yang seorang telah bertaubat darinya. Adapun kalau seorang belum bertaubat, maka tidak boleh dia berhujah dengan takdir yang kesannya itu adalah membenarkan perbuatan dosanya. Nah, ini mazhab Jabariyah. Nah, ketika seorang mencuri, berhujah dengan takdir. Ini sudah takdir Allah. Nah, maka ini adalah sesuatu yang dilandasi karena hawa nafsu. Fa Adamu ihtajja ala Musa alaihissalam bil qada'i wal qadar. Wal ihtijaj bil qada'i wal qadar alal masa'ib masyru'. Maka Nabi Musa menghujah Nabi Adam terhadap al-qada' wal-qadar. Dan berhujah dengan al-qada' wal-qadar terhadap musibah ini disyariatkan. Boleh. Berhujah dengan takdir karena musibah ini boleh. Nah, walihada qala sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kada lakana kada wa kada. Walakin qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Apabila sesuatu menimpamu, maka jangan engkau mengatakan seandainya saya melakukan ini, tentunya akan seperti ini dan seperti ini. Tidak boleh. Akan tetapi kita mengatakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Nah. Fa yuhtaju bil qada'i wal qadar 'alal musibah, sehingga berhujah dengan al-qada' wal qadar itu untuk musibah. li'annahu laisa laka fiha ikhtiyar. Karena musibah itu bukan pilihan hamba, bukan kehendak hamba. Wa innama hiya fi'lullah. Hanya saja itu merupakan perbuatan Allah. Ammal ma'siyatu fa innaha fi'lak anta. Fala tahtajja bil qada'i wal qadar. Adapun maksiat itu merupakan perbuatanmu, sehingga engkau tidak boleh untuk berhujjah dengan al-qada' wal qadar. Oke, sudah masuk? Tafadhal. Baik, kita lanjutkan kembali. Qala fi dhallahu ta'ala wa li hadza qala al-ulama. Oleh karena itu para ulama mereka mengatakan yuhtajju bil qada'i wal qadar 'alal masa'id wa la yuhtajju bihi 'alal ma'aid. Ini kata para ulama. Al qada' wal qadar, ya, takdir itu bisa dijadikan hujah terhadap musibah dan tidak bisa dijadikan hujah terhadap aib. Ya, jadi berhujah dengan takdir itu untuk musibah. Adapun untuk aib, dosa, kemaksiatan itu tidak bisa berhujah dengan takdir. Wa hadha huwal faslu fi hadhil mas'alatil 'azimah. Maka inilah rincian dari permasalahan yang besar ini. Qaulun Nadhim rahimahullah ta'ala, dan perkataan Nadhim rahimahullah ta'ala, wa bil qadari wal al-maqduri aitin, dan terhadap al-qadar yang telah ditentukan maka yakinilah, ay amin bihi wa atatib, yaitu berimanlah terhadap takdir dan berakidahlah tentang takdir. Fa innahu di'amatu, karena sungguhnya permasalahan takdir itu merupakan di'amah, yaitu rukun. Rukun. Wal imanu bihi huwa ruknus sadisu min arkanil iman. Dan beriman terhadap takdir ini merupakan rukun yang keenam daripada rukun-rukun iman. Qauluhu, dan perkataan Nadhim rahimahullah, di'amatu iqdiddin. Yani makna iqdiddin, ikatan agama, li'anna dina salasu maratib. Karena din, agama itu ada tiga tingkatan. Yang pertama, martabatul Islam. Tingkatan Islam. Bi arkanihi al-khamsah, dengan lima rukun-rukunnya. Lima rukun Islam. Baik. Yang kedua, martabatul iman. Rukun tingkatan iman. Bi arkanihi sittah, dengan rukunnya yang enam. Wa martabatul ihsan. Yang ketiga, tingkatan ihsan. Wa huwa ruknun wahidun, yang mana tingkatan ihsan ini ada satu rukun, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah pada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak melihatnya maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Qauluhu ta'ala, qaulun nadhim rahimahullah, dan perkataan an-nadhim rahimahullah, wad-dinu afiyah, dan agama itu adalah afiyah. Al-afiyah itu maknanya adalah al-makanul wasi'. Maka maknanya di sini adalah fad-dinu wasi'un walillahil hamdu. Maka agama ini adalah luas, yaitu sempurna. Segala puji bagi Allah, wasyamilun, dan luas, sempurna, mencakup segala permasalahan. Ini agama. Bukan maksudnya ad-dinu afiyah di sini manhaj yang luas, manhajul afiyah, seperti perkataannya Abul Hasan Al-Misri. Maka ini prinsip ad-dinu afiyah, agama luas atau manhaj yang luas. Ini adalah manhajnya Halabiyun, sehingga mereka bisa merangkul ahlul bid'ah ke dalamnya, orang-orang yang menyelisih sunnah. Tentunya ini adalah manhaj yang batil. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dengan ini selesai pembahasan kita tentang permasalahan al-qada wal-qadar, tentang permasalahan takdir. Sehingga insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada bait yang berikutnya, bait yang ke-29, yang terkait dengan al-imanu bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhir. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustaz, Anda mau tanya, apakah boleh kita berhujah dengan takdir karena kekurangan yang terdapat dalam diri kita, misalkan kita tidak bisa ini dan itu. Lalu ada orang yang menjelekkan kita. Setelah itu kita bilang kepada orang itu, ini semua takdir Allah. Yang seperti ini dibolehkan atau tidak? Jazakallahu khairan. Nah, dalam permasalahan ini berhujah dengan takdir karena kekurangan yang terdapat dalam diri kita. Maka di sini, apabila kekurangan tersebut, ya, aib, atau kekurangan yang lainnya, yang dinilai itu tidak bagus, cacat, atau yang semisalnya, kalau itu bisa dirubah, maka dirubah. Tidak serta-merta seorang berhujah dengan takdir. Saya memang seperti ini. Misalnya kekurangan akhlak. Akhlaknya misalnya jelek. Ini kan kekurangan kan. Nah, tabiatnya memang seperti itu. Kalau ngomong misalnya kasar, keras. Ya, saya memang seperti ini. Dari lahir sudah kasar misalnya. Nah, ya, tentunya seperti ini. Tidak serta-merta boleh menjadikan takdir sebagai hujah. Karena ini bisa diusahakan untuk seorang berubah. Nah, tapi untuk sesuatu yang memang sulit untuk dirubah, misalnya kekurangan fisik yang memang tidak bisa dirubah, ya boleh seorang berhujah dengan takdir. Memang saya seperti ini, sudah diberi Allah Subhanahu wa taala fisik seperti ini. Misalnya. Ya sudah. Nah, boleh. Wallahu taala a'lam bishawab. Apakah boleh kita menyolati keluarga di kuburannya? Nah, diperbolehkan menyolati seorang yang meninggal, ya, apabila kita terlambat menyolatinya sehingga jenazah tersebut boleh dikubur, ya, maka boleh kita untuk menyolatinya di kuburannya. Dan tidak dikhususkan kuburan keluarga, ya, kuburan secara umum boleh sholat jenazah. Nah, sholat jenazah di kuburan. Diperbolehkan bagi seorang yang terlambat mengikuti sholat jenazah. Wallahu a'lam bishawab. Puan Ustaz, mau nanya apa celaan bagi orang yang buruk sangka. Tidak diperbolehkan ya seorang bersu'udzon. Nah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan ini dengan keras, iyyakum wadzon. Hati-hati kalian. Ini jangan kalian berburuk sangka. Iyyakum wadzon. Fa innal dhanna akdzabul hadits. Karena buruk sangka itu merupakan sedusta-dustanya pembicaraan. Jadi dusta. Seorang yang berburuk sangka tanpa dasar, ya, maka dia bisa digolongkan sebagai seorang yang dusta. Jadi tidak boleh. Nah, kita harus mengedepankan husnudzon dalam segala perkara. Kecuali ada keadaan-keadaan tertentu yang boleh kita bersu'udzon. Nah, kalau memang di sana ada korinah-korinah, tanda-tandanya. Tapi tanpa adanya dasar, ya, tanpa adanya landasan, maka tidak boleh untuk seorang bersu'udzon, berburuk sangka kepada orang lain. Apakah ini pertanyaan ini sepertinya sering diulang-ulang ini. Apakah orang Muhammadiyah itu sesat? Nah, yang jelas Muhammadiyah, ya, orang-orang Muhammadiyah ini tidak berjalan di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang jelas. Ya. Tidak berjalan di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena mereka adalah hizb, partai, kelompok. Yang mana kita dilarang untuk berhizb. Dan kalau kita runut kepada sejarahnya Muhammadiyah, Muhammadiyah ini pendirinya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini salah satu tokoh ya di Indonesia yang diketahui beliau itu pernah belajar di Arab Saudi. Nah, dan disebutkan sempat ya belajar kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wallahu alam, atau belajar kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, sehingga memang awalnya Muhammadiyah ini ya didirikan untuk memerangi tiga hal yang disilakan dengan TBC. Ya, yaitu takhayul, bid'ah, wal khurafat ini. Jadi untuk memerangi tiga hal ini, memerangi takhayul karena memang pada waktu itu keumuman masyarakat Indonesia itu banyak yang masih percaya takhayul, kemudian bid'ah, memerangi bid'ah. Ya, memerangi acara-acara bid'ah seperti yasinan, tahlilan, maulidan. Nah, sehingga mereka memang tidak melakukan bid'ah-bid'ah yang sifatnya seperti ini. Kemudian khurafat. Demikian pula mereka memerangi khurafat. Tapi pada realitanya, manhaj mereka itu banyak menyelisihi manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Dan diketahui pula bahwasannya Kiai Haji Ahmad Dahlan ini pernah belajar kepada seorang yang bernama Muhammad Rashid Ridho. Nah, seorang tokoh di Mesir, ya, yang sebenarnya dia ini adalah ahlu hadis, ahli dalam bidang hadis, Muhammad Rashid Ridho, pemilik majalah Al-Mannar. Bahkan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, beliau terinspirasi untuk mempelajari ilmu hadis setelah beliau membaca tulisannya Muhammad Rashid Ridho di dalam majalah Al-Mannar yang beliau membahas hadis, takrid hadis. Ya, sehingga Syekh Al-Albani menginspirasi. Dan memang sebagian para ulama memuji bahwasanya Muhammad Rashid Ridho ini adalah salafi fil jumlah, salafi tapi secara umum gitu. Nah, tapi Muhammad Rashid Ridho ini banyak terjatuh ke dalam akidah yang menyimpang, yang mana dia merupakan seorang aklani, seorang yang lebih mengedepankan akalnya. Nah, salah satu contohnya dia mengingkari adanya jin, ya, mengingkari jin. Demikian pula mengingkari adanya jin yang bisa, adanya manusia yang bisa kesurupan jin, dan yang lainnya. Karena Muhammad Rashid Ridho ini kalau tidak salah muridnya Jamaluddin Al-Afghani, ya, seorang khawarij, dan banyak penyimpangan-penyimpangan akidah yang lainnya. Oleh karena itu Asy-Syaikh Muqbil mengatakan, ana bariun min salafiyati Muhammad Rashid Ridho. Saya berlepas diri dari salafiyahnya Muhammad Rashid Ridho. Nah, karena seperti ini. Kemudian Syekh Muqbil banyak menyebutkan kesesatan dan penyimpangan-penyimpangannya dalam akidah yang dia menafsirkan Al-Qur'an dengan akal. Nah, jadi kesimpulannya wallahu alam apa yang ditanyakan di sini, maka mereka tidak berjalan di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita sebutkan. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.